Lah ini kita tidak pernah tahu. Mulane wong ora usah sok wali. Yang gue sholat nganti 100 rakaat. Apa donga wudhu se ati ditoto se bareng lagi donga ben mustajab. Lha apa pangeran se ekstrim polisi sehingga kudu napa prosedur. Umar ra tau donga njuk hidayah tapi mbek Allah diparingi hidayah. Napa ora ngersakno gadung-gadunganan. Umar tau njuk donga untuk hidayah. Wong dekne kafir, preman. Ya pangeran nang ngersakno. Misalnya murga Umar didungakno Nabi. Lah Abu Lahab didungakno Nabi. Abu Jahal lah. Ini pangeran sing ngeroh. Musa ping pindho jotos tiang disalahno pangeran. Sing kedua nu wonten tiang dagang surujud dabah. Dadi napa cara sakniki pelana napa sing dienggo makai jaran napa cara mriki. Pelana nggih. Pokoke pakaiane jaran aksesoris napa? Yo sak sepatune sak. Lha iku dadi waline pangeran mergo nak wiridan ngeten. Ya Allah. Kalau engkau mau pergi dan butuh kuda, pesan tengkulo. Nanti pelananya tak bikin terbaik. Nak jenengan badhe lunga tak siapno sepatu. Oh, dene bae. Apa nabi sapa sih toto? Cangkemmu pangeran ora butuh lunga, ora butuh numpak. Dene cerita iki di kitab Al-Minanul Kubra. Jawabe Allah sepundi? Sajo jotos. Dene carane seneng aku ya ngono iku barno ra wis. Mun carane seneng aku ya ngono iku. Artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda, juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk. Tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu. Sebenarnya kita juga sering kriminal, ayo wong-wong khusuk sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agamanya Allah tenan. Misalnya Allah ngago hukum matematika, ngenyak wong aku sih butuh pertolongan. Ayo, bodoh aja kan? Umpomo seneng pangeran ngago mafhum, kriminal kabeh sing tahu sodako-sodako. Mergo alasannya jadi nulungi agamanya Allah. Memangnya Allah lemah sampai butuh. Mbok tulungi, memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai napa? Politik. Sama kan Anda menghina Tuhan kan? Tapi wong muni nulungi Allah niate seneng ya wis ora ana mafhume. Bahasane wong seneng ora usah hisab, bahasane wong seneng ora usah dilogika. Pokoke ngene ku ungkapan seneng. Paham sik kalau maksudnya? Dadi angel nggih, mulane sampean ora usah lah ngukumi wong liya bareng ora usah. Mulane aja kaya Imam Sakroni kan. Mana sampai nape sholat qobliyah sholat aja, nape witir witir, nape dalail dalail, wah islakon lakon ide, rasa apa apa. Kiai ora tau sholat qobliyah. Ilmumu sepiro, para kembek pangeran gue sepiro. Ora usah ngono, banyak ulama yang enggak sholat qobliyah padahal mencintai Tuhan. Hanya inginnya ulama masyarakat sing awam koyok bakul tani tukang supir tukang kernet. Ayo misalnya supir bis dinteni penumpang terus qobliyah se, bariku duhur, bariku badia, walah. Tapi berhubung fardhu tok selesai kan? Ini Pak tak salat sik. Salat bar, menak salate cepet, Pak. Karena itu orang gremeng, soalnya qobliyah sik. Dal qobliyah dhuwur kesunatane papat lho. Badiate papat. Dhuwure kesunatane jamaah ajek pujian. Was. Boyo wong mikir kebutuhane wong akeh. Kowe kiai wong nganggur. Kiai ana sing salam templek pegawane kiai. Entek qobliyah tambah salam templek ya akeh. Lah anak supir. Entuk apa? Kowe tambah khusuk, citram tambah apik, rezekimu tambah akeh. Lah anak supir. Mbok wong yo mikir. Saiki misalnya sing kiai dadi supir, jangan-jangan yo di pendapat, wah sebaiknya ndak usah qobliyah. Mbok wong ku mikir, mlane juga geman gedeng ulama. Sak kliru-klirune ulama iku paling asfaquli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana wong sayang umat Nabi kaya ulama. Jadi duwe perilaku yang paling awam wis dipritungno. Kalau cek eling bapak Rian, bapak mu sepun senengane sarongan kau santok melakun gitu gitu 3 kilo. Gitu lah ni wong ngeras jelas. Ya buatan kedunan, gitu melampah, ngeras sandal, gitu melakun kan. Gila kau itu yang beda temu ti. Iki lo delok dunia. Dunia waktu itu lah. Aku nanti ini mati, nara mati mati. Semua yang malaikat Israel lupa, yang harus kepengen mati kok ramati mati. Mati. Ya, akhirnya orang weling, ternyata dunia mau demi mati. Kulo malah rawani mati, gue malah lucu meneng. Aku ngenteni mati, kok malah gue wedi mati. Wedinilah tetap mati. Jadi banyak ulama punya cara tertentu orang diingatkan mati lagi, orang diingatkan nak duit gue rapi penting. Kita kau yang berarti, kilo ngenteni nak duit aja. Bingung ngomong anak rumah di duit. Nak kulo rada duit malah bingung. Aku malah keliru. We. Aku nak di duit gue bingung. Kau kepengen belanja, aduh rada duit aku pengen bobo. Seneng aja kuyan bapak kulo. Nanti badai kamu udah aja kuyan. Jadi ini pengertian gejenengan. Jadi ning Ihya ono kitab Busima wal Wujdi. Wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan. Saking cintanya itu tidak punya bahasa, akhirnya awur-awuran, tapi ngawur songko banget seneng. Lha kok ora kena iki. Lan kula berkali-kali didebat kiai. Ada orang punya uang 25 juta. Banyak sekarang yang tanya saya gitu. Gus, saya ini punya uang 25 juta. Kalau haji di Rembang sekarang itu sudah 2027. Temu iki pinten? Nak daftar haji sakniki pinten? 30 nggih. Teng Rembang sekarang pinten? 27. Lah niku menurut Kiai Fekih kan enggak boleh umroh dulu yang sunat ngalahkan haji sing napa? Wajib. Ya enggak gedene takok kiai kon daftar haji. Bareng takok kula. Kula niku umure pun 40, 50, Gus. 27 ketok wis bablas. Ya. Kita takok lha aku kangen tenan mbek Kanjeng Nabi kangen tenan umroh aku sing tanggung jawab. Tapi jare kiai iki mboten angsal Gus, perkarane umroh ku sunat, haji ku wajib. Kangen ora ana hukume, nek kangen berangkat tek blok goblok. Mung kangen kok ana napa hukume. Beda ana sunat wajib pun wong ra kangen, nek kangen ora usah napa hukum. Kangen tenan ge mbek Kanjeng Nabi ya kangen wis berangkat tek umroh. Ya akhirnya berangkat. Soalnya ini teng daerah kula umroh alasan anut Gus Bae wae nek kangen ra ana hukume. Nek kangen ora ana hukume. Ya wong kangen piye oleh hukume wong kangen. Kula itibar kula nu aiman sing pemabuh nek kangen Nabi ya ora Nabi dene ora iso. Lho kathah lho tiyang saleh ngoten kuat. Kula derekno zaman Ki Asrori Mbah Hamid Pasuruan tiyang top-top kula ro sejarah ya ana momong fasik sekelilingi. Tapi kon fasik tenan ning terminal gak gelem. Banyak kan seputar wong saleh ku mafia-mafia. Tapi kon dadi mafia tenan ora gelem karena dia sangat mencintai Allah dan Rasul. Lho no Eman cara kon mabuk tenan ning terminal mboten murun, Dik. Senenge sing parek-parek masjid, ayo repot to. Kaya santri sing nakal ngoten lho, kon ra modok ora gelem. Kon tertib ya ora gelem, tapi kon ngegengne terminal. Ya ora gelem. Lah jangan-jangan Allah tahu betul dia punya mahabbah ning Allah wa Rasul. Iki padha ora ro. Kita sholat qobliyah badiyah mergo wong nganggur. Jangan-jangan kalau kita jadi supir bis ya berkeputusan ra usah qobliyah badiyah. Apalagi ulama itu periwayat sejati manjen Nabi nate dinyang. Ya Rasulullah betul engkau Nabi ya. Apa betul memang kau mau nyuruh kita begini ya? Sholat lima waktu iya, tidak ada yang lain ya Rasulullah tidak. Jadi Ramadan iya, tidak ada yang lain tidak. Itu kan masyhur hadis ini. Pok dinyang, pokoknya sak pas-pas sih. Pok sholat lima waktu. Hal alaiya ghairuhunna qolalla. Ramadan hal alaiya ghairu qolalla. Terus terakhir wong bedui muni. Fawawah, dia ini sumpah. Wawah ala azidu ala dalik wala angkus. Demi Tuhan, kula ake yang ngakoni syariat jinan pas ora luweh ra kurang. Jadi pas misalnya dhuhr tok asar. Fa wa la azidu ala dzalik wala angkus. Tapi Nabi jawab apa? Aflaha in ta apa aflaha in sadaqah dakhalal jannah. Wong iku ahli swarga. Kanggo nglakoni syariat itu sing pas-pas wae den. Dan ini penting. Jadi kita harus sepakat qobliyah ba'diyah itu sunat. Kita sepakat. Saya pun sering qobliyah ba'diyah, mungkin tidak sesering sampean tapi ya pernah. Tapi ini jangan jadi gerakan massal karena kita umat Nabi sing satpam pirang-pirang sing supir pirang-pirang sing ya semacam-macam. Malah jugeman kan anut wong abid sing bodho iku ngerusak iku. Salat kok berlebihan kok wiridane jek suwi, wacane kudu sakmene. Malah kadang ana mari carane gedhek ngene, waduh sing kok kabeh kok ana carane. Tidak usah berlebihan begitu biasa mawon. Kok kita ora tau roh piye carane mencintai ini umat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane masyhur teng Twitter-Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad itu pernah mukasafah di makamnya Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Said Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah? Qal hum ashabi." Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warahi aswidatun azimah. Ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Said Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah? Qal hum al-Indonesian." Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora sholat pun muludan. Berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang nerima cerita itu. Bareng ngecek, waduh, sing tatonan deh. Muludan. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk.